Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan sebagaimana mestinya tanpa menyerupakan Allah dan makhluknya, dan meyakini bahwa seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sekarang sifat yang berikutnya, berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala syekhul islam ibn taymiyah wa qawluhu adiba rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi khairihi yanzuru ilaykum azilina qanitin fayadullu yathab ya'lamu anna farjakum qarib. Baik. Sifat yang berikutnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Rasulullah SAW bersabda ajibah, takjub, ya, karena sesuatu yang luar biasa, takjub. Ajibah Rabbuna min kunud ibadih wa kurbi khairih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Rabb kita takjub min kunud ibadih, dari sifat putus asanya seorang hamba. Kunud artinya kunud itu putus asa. Ya, tidak bisa ini. Aduh, itu kunut namanya, kunut. Kalau pakai tak kunut, nah itu kunut. Berdoa kunut. Ini kunut kok pakai kok, kunut kok. Dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Nah itu dia. Janganlah kalian kunut, berputus asa dari rahmat Allah. Nah, hadis ini Nabi mengatakan Allah itu heran, takjub, kenapa hamba itu kunut, dia berputus asa, padahal qurbi khairihi, padahal dekatnya pertolongan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala takjub dengan yang seperti ini. Maksudnya tidak usah kalian khawatir ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, jangan kalian kunut, jangan kalian berputus asa. Makanya Allah sampai heran, takjub yang seperti ini, kok kalian berputus asa, wa qurbi khairihi, padahal dekat ke pertolongan Allah. Yanzuru ilaikum azilin qanitin. Nabi mengatakan Allah melihat kepada kalian, kalian dalam keadaan azilin. Azilin artinya putus asa, melemah. Fayadullu yathab, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya'lam anna farjakum qarib, Allah tahu bahwa pertolongan untuk kalian, ya, kemudahan untuk kalian itu dekat. Sudah dipahami? Ini hadisnya, hadisun hasan, hadisnya katanya hasan. Penulis rahimahullah membawakan hadis ini untuk menetapkan sifat al-ajab, takjub untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi hadis ini lemah. Hadisnya tidak kuat. Ada hadis yang lain, ya, yang dikuatkan oleh ulama, ya, apa hadis yang sahih? Ya, bukan hadis ini. Yaitu ajiba rabbuna min ajiba rabbuna fi ibadihi yadkhuluna al-jannah bis salatin. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau ini sahih. Tapi sama, ajiba juga, takjub. Allah takjub dengan seorang hamba yang masuk surga bis salatin. Masuk surga karena bercerita. Ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi, seorang hamba masuk surga karena memiliki alur cerita. Maksudnya apa? Jadi dua orang saling membunuh orang kafir membunuh yang muslim, maka muslim masuk surga. Ya, nah ini masih Islam. Ya, ya, dia juga berperang juga di jalan Allah. Ini sahih. Kalau ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW mengatakan Allah takdir dengan mereka masuk surga dengan talatik, berantai, bercerita. Jelas ya? Nah, kalau yang hadis yang disebutkan di sini ini tidak kuat hadisnya, dhaif. Dan kita lihat penjelasannya dari Syekh Muhammad Qadhi Harras rahimahullah. Beliau mengatakan mengomentari hadis di atas. Hadis di atas, hadal hadis yusbitu lillahi azza wa jalla sifatul ajab. Hadis tersebut menetapkan untuk Allah bahwa Allah takjub juga. Ingat, tapi berbeda dengan takjubnya hamba. Kalau hamba takjub karena melihat sesuatu yang dia tidak tahu ini akan terjadi. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia melihat sesuatu yang dia tidak tahu sebabnya, kenapa ini terjadi. Ya, kalau seorang hamba manusia melihat kaget ya, dia tidak tahu ini akan terjadi. Ketika terjadi sesuatu yang mengherankan bagi dia, dia takjub. Masya Allah. Dan dia tidak tahu sebabnya apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak. Sebelum ini terjadi, Allah sudah tahu akan terjadi, kan begitu? Dan Allah tahu sebabnya apa sehingga itu terjadi. Allah yang takdirkan, Allah yang kehendaki. Menunjukkan bahwa sifat takdir ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Sifat ikhtiariyah namanya ini. Iya, sudah lewat. Sifat fi'liyah. Sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah mau takjub di situ, ya sudah Allah takjub. Kalau Allah mau turun, ya Allah turun. Sama ya? Semua sifat-sifat yang sebelumnya turun, wahyi, tertawa. Ini takjub. Langsung ditolak bahwa ini tidak sama dengan sifat makhluk. Wa fi ma'nahu, dan dalam semakna dengan hadis ini, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka min syabbin laisa lahu sabwah. Ini semakna dengan hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Sama, tapi Ibnu Taimiyah cuma satu hadis yang disebutkan. Ada hadis yang semakna dengan itu. Nabi SAW mengatakan ajiba rabbuka, Rabbmu takjub dengan anak muda laisa lahu sabwah, dengan anak muda yang tidak ada syahwatnya. Bukan lemah syahwat, maksudnya yang tidak ada keinginannya untuk wanita, kepada wanita, yang bisa menahan hawa nafsunya terhadap wanita. Ini Allah dengan dia. Dipahami? Ya, menunjukkan ini keutamaan. Kenapa? Karena anak muda itu syahab, anak muda itu berada pada puncak-puncak syahwat. Ya, ketika dia menahan dirinya dari hal tersebut, berbuat fahisyah, berbuat zina dan semisalnya, maka Allah takjub dengan anak muda seperti itu. Ini semata dengan hadis. Tapi hadis ini juga lemah. Ya, yang sahih tadi yang kita sebutkan, ajiba rabbuna, ya, fi ibadihi yadkhuluna jannata bisalati. Itu yang sahih, bahwa Allah takjub dengan hamba yang masuk surga dengan berkisah. Maksudnya kafir membunuh yang muslim, muslim masuk surga, kafir masuk Islam berperang terbunuh juga. Nah, kalau ini yang sahih. Jelas ya? Jadi tetap walaupun hadisnya tidak bisa dikuatkan, tetapi dia maknanya dan disebutkan dalam hadis yang sahih ada. Tapi hadis yang disebutkan di sini ini lemah hadisnya. Tapi ada dalam Al-Qur'an juga sifat ini, yaitu waqala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud membaca dalam Al-Qur'an bal ajibtu wa yaskharun. Bal ajibtu wa yaskharun. Ya, kalau kita buka mushaf tulisannya di situ dalam Al-Qur'an bal ajibta wa yaskharun. Bahkan kamu wahai Muhammad takjub, mereka mengolok-olok. Ini kalau penulisan mushaf kita Hafan Afin. Dipahami? Nah, Ibnu Mas'ud membaca, jadi ini bacaan benar. Bal ajibtu, bahkan saya takjub, kata Allah. Wa yaskharun, dan mereka mengolok-olok. Berarti kalau bacaan bal ajibtu di dhamma ta'nya, Allah menetapkan sifat untuk dirinya bahwa Allah takjub. Kalau bacaan aji betul. Tapi kalau bacaan mushaf kita di Al-Qur'an kita, hafsan asim yang banyak yang kita baca, itu di fathah, bal aji betah. Kalau di fathah yang takdir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dibawakan Syekh di sini maksudnya berarti sifat al-ajab ini untuk Allah Subhanahu wa taala tetap dalam Al-Qur'an sesuai dengan satu bacaan yang dimaksud dan dalam hadis dan para ulama dan kesepakatan para ulama. Berarti tiga dalilnya sifat ini. Al-Qur'an, sunnah dan ijma', kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang ahlul bidah. Iya. Bal ajibatu bi dhammi ta dengan bi dhammi ta-nya. Bal ajibatu. Bal ajibatu. Dan ini bacaannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi mengatakan siapa yang mau membaca Al-Qur'an hazan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibnu Abd. Ibnu Abd. Ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis sebagaimana diturunkan, hendaknya dia baca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Hendaknya dia belajar dengan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Qur'an. Sebab dia yang tahu tentang Al-Qur'an. Nah, beliau membaca bal ajibtu wa yakhurun. Baik. Walaysa ajab ajabuhu subhanahu nasyanan khufa'il asbab. Perhatikan, saya jelaskan. Sifat takjub untuk Allah ini tidak muncul karena Allah tidak tahu sebab ini sebagaimana makhluk. Ya kan? Kalau makhluk takjub, heran, ya. Itu karena melihat sesuatu kejadian yang dia tidak tahu ini akan terjadi dan tidak tahu apa-apa. Ya. Dan di luar dari kebiasaan. Ya kan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak, sebab Allah maha mengetahui. Au jahila bi haqa'iqi umur, atau sifat takjub yang muncul karena tidak tahu hakikat perkara itu. Yang kali ini makhluk ini manusia. Kama huwa halu fi ajabil makhlukin, sebagaimana keadaan sifat takjubnya makhluk. Syekh jelaskan bahwa Allah tidak seperti itu. Jelas? Bal huwa ma'nan yahduthu lahu subhanahu ala muqtada masyiati. Tapi sifat Allah ini muncul karena kandungan atau makna keharusan dari kehendaknya. Maksudnya sesuai dengan kemauan Allah, sesuai dengan kehendaknya. Berarti apa? Harus Allah takjub di situ. Paham? Bukan kita setiap kan perkara yang menakjubkan Allah takjub lagi. Tidak. Kalau Allah tidak mau takjub, Allah tidak mau. Sifat masyiahnya sesuai dengan kehendaknya. Sama dengan turun, ya, mencintai, marah, sama semuanya. Ini sifat-sifat ikhtiariyah namanya. Sifat-sifat ikhtiariyah itu fi'liyah sama. Namanya ikhtiariyah atau fi'liyah. Sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai Allah dan hikmahnya. Wa inda wujudi muqtadi. Jadi sesuai dengan hikmahnya. Wa huwa syai'ul ladzi yastahiqqu an yuta'ajjaba minhu. Dan sifat takjub Allah ini muncul karena memang ada hal-hal yang wajar kalau wajar kalau takjub di situ. Sebab memang coba anda melihat hadis-hadis yang menunjukkan sifat takjub Allah pada sesuatu perkara-perkara yang memang takjub di situ. Tadi, ya, yang pertama Allah takjub dengan kok bisa hamba putus apa? Padahal dekatnya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, Allah takjub di mana? Ya, ketika anak muda itu tidak ada apa? Dia bisa menahan dirinya ketika berbuat fahisyah. Tidak ada syahwat untuk melakukan fahisyah kejadian di sini. Demikian pula seorang hamba masuk surga saling-saling membunuh. Ya, sama-sama ingin membunuh. Memang perkara-perkara yang takjub di situ. Wa hadzal ajabul ladzi wasafa bihi Rasul rabbahu huna min athari rahmatihi. Syekh katakan bahwa sifat ini yang Nabi sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, takjub ini dari athar, hasil atau buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Ini hikmah yang paling besar. Kenapa Allah takdir begitu? Menunjukkan rahmat kepada mereka. Ya, teman-teman lihat. Ini orang yang ketika Allah takjub dengan dia, ketika dia putus asa, padahal pertolongan Allah sudah dekat. Ya, sedangkan kan jangan dia bersedih, jangan dia putus asa, pertolongan Allah dekat. Ini menunjukkan Allah merahmati dia. Sebab sebentar lagi dia akan ditolong. Paham? Anak muda juga, Allah rahmati dia. Kenapa? Subhanallah, dia bisa menahan dirinya yang berada pada puncak syahwat. Anak muda. Kemudian yang masuk surga padahal saling membunuh. Allah rahmati mereka berdua. Yang muslim yang terbunuh mati syahid. Yang kafir yang membunuh masih Islam dan terbunuh juga di jalan Allah mati syahid. Jelas ya? Baik, makanya saya katakan bahwa Nabi mensifatkan Allah bahwa Allah takjub itu asar atau pengaruh atau hasil dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min kamalihi ta'ala, dan ini dari kesempurnaan Allah. Dari kesempurnaan Allah. Fa idza ta'akhkhara al-qayd, Syekh jelaskan hadisnya yang dalam matan. Ketika hujan itu terlambat turun alil ibad ma'a faqrihim wa syiddati hajatihim. Ketika hujan itu terlambat turun ditahan oleh Allah dalam keadaan hamba kebutuh air. Ini hadisnya, hadis yang disebutkan tadi bahwa Allah takdir dengan seorang hamba yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dekatnya pertolongan Allah. Ini tentang hujan. Mereka kekeringan, ya, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah mau ditolong. Iya. Pertolongan Allah sudah dekat. Dia berputus asa. Iya. Heran, kenapa kalian berputus asa? Faidah takhor al-qayyim anil ibad ma'afakrihim wa syiddati hajatihim. Ketika Allah akhirkan hujan untuk hambanya bersamaan hamba itu butuh kekeringan. Wastawla alaihimul ya'as wal qunut, dikuasai mereka, dikuasai oleh rasa al-ya'as wal qunut, putus asa dan lemah, berputus asa, hilang harapan. Wastawra nazruhum nazruhum qasirun alil asbab adh-dhahirah. Hamba-hamba tersebut pandangan mereka kurang melihat sebab-sebab yang zahir. Apa maksudnya ini? Ini ilmu penting. Ketika pertama, ketika dalam keadaan butuh. Ya. Kemudian dalam keadaan sulit dan hamba itu berdoa. Ya, dalam keadaan genting. Ini semua sebab-sebab yang pertolongan itu datang. Kok dia putus asa? Apa maksudnya? Ya, makanya Allah takjub dengan mereka. Kenapa? Sebab apa kalian tidak melihat sebab-sebab pertolongan itu sudah di depan kalian? Pertama, dalam keadaan butuh. Yang kedua, kalian sudah berdoa. Orang musyrikin saja ketika berdoa kepada Allah dan ikhlas dalam berdoa, dikabulkan doanya dalam keadaan terhimpit. Di atas lautan. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulal ta'khud da'a Allah mukhlishina lahu din. Sekarang mereka berada di lautan, mereka digulung oleh ombak yang besar, mereka berdoa kepada Allah, kata Allah dikabulkan doanya, mereka ikhlas dalam berdoa. Dalam ayat yang lain, wa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din falamma jam ila al barri idza musyrikun. Mereka berdoa di atas lautan, ombak besar, Allah selamatkan mereka. Orang musyrikin ini sampai di daratan mereka berbuat syirik lagi. Ulama mengatakan orang musyrikin saja ketika ikhlas dalam berdoa dan dalam keadaan terhimpit, terdesak, Allah selamatkan. Apalagi orang-orang beriman. Ya kan? Apalagi orang beriman. Lebih pantas untuk dikabulkan doanya. Nah, makanya saya katakan mereka tidak melihat sebab-sebab lahir bahwa pertolongan itu sudah dekat karena mereka sudah melakukan sebab-sebabnya. Mereka berputus asa dari rahmat Allah. Wa hasibu alla yakuna wara'aha fasun minal qaribil mujib. Mereka menyangka bahwa tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha dekat dan Maha mendengar doa. Padahal mereka sudah berusaha ini, berdoa dalam keadaan terdesak. Fa ya'jabullahu minhum, maka Allah takjub dengan mereka. Wa hadha mahallun ajibun haqqan. Dan ini betul-betul keadaan yang memang padat di situ. Sudah dekat pertolongan Allah, kenapa kalian berputus asa? Bahkan kalian sudah melakukan sebab-sebabnya. Tinggal menunggu sebentar saja, pertolongan sudah datang. Idzat kaifa yaqnatun wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Kenapa? Sebab kenapa bisa kalian berputus asa sementara rahmat Allah melingkup segala sesuatu? Wa asbabu lihusuliha qad tawaffara. Dan sebab-sebab pertolongan Allah itu sudah terpenuhi. Kalian sudah lakukan. Menunjukkan di sini harus seorang hamba itu kuatkan tawakalnya kepada Allah. Ketika dia menepuk sebab, sudah serahkan semua kepada Allah. Dan ini disinilah kekurangan seorang hamba manusia. Kadang dia sudah benar, dia tempuh jalannya, ya, dia cari rezeki yang halal, dia berusaha, tapi kadang penyandarannya kepada Allah kurang, tawakal ya. Ini kurang juga. Nah, jadi ketika menempuh sebab, besarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru benar itu. Nah, ini mereka tidak, mereka sudah tempuh sebabnya, kurang tawakal. Mereka tidak bersandar penuh kepada Allah, mengharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hajatal ibad wa daruratahu min asbabi rahmatihi. Sebab pertama yaitu kata beliau, kebutuhan seorang hamba terbesar, sangat membutuhkan ini dari sebab-sebab rahmatnya Allah. Satu, ya kan? Wa kadza addu'a bihusulil ghaith. Sebab kedua, berdoa meminta hujan. Ini juga sebab kedua. Mereka sudah tempuh juga. Yang pertama dalam keadaan genting, dalam keadaan gawat, butuh. Ini saja yang pertama, walaupun tidak berdoa, itu hamba diselamatkan itu. Iya kan? Diberikan kemudahan, walaupun tidak berdoa. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak berdoa. Ini asar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Apalagi kalau memang dia minta berdoa. Yang kedua, waraja billah min asbabiha. Yang ketiga, dia sudah berharap. Dan ini mereka sudah tempuh dalam hari, mereka sudah berharap. Tapi ya, diakhirkan keturunnya hujan, putus asa. Putus asa. Wa qad jarat adatuh subhanahu fi khalqihi annal farja ma'al qurb. Dan telah sudah berjalan sunnatullah. Iya, sudah berjalan kehendak Allah bersama makhluknya bahwa selalu kemudahan itu datang ketika ada kesulitan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi dua kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Disebutkan oleh ulama, inna ma'al usri yusron. Usrun itu pakai ain. Usrun itu kesulitan. Dua ayat ini, kenapa Allah kasih alif lam pada usrun? Usrun kesulitan. Pas yusrun, Allah tidak kasih alif, tidak pakai alif lam di situ. Inna ma'al usri yusron. Sungguh bersama kesulitan, ya, ada yusrun, kemudahan. Allah ulangi lagi, wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh kesulitan itu akan ada kemudahan. Diulangi dua kali, sama-sama tidak pakai kemudahan, yusrun. Ketika kesulitan mananya apa? Lebih banyak kemudahan itu daripada kesulitan. Makanya dari kaki Islam, kalau alif lam itu tertentu. Contoh, kitabun dengan alkitabu, paham beda kan? Kitabun dengan alkitabu. Kalau kitabun itu umum, kitab apa saja, kitab fikih, kitab bahasa Arab, kitab kitabullah, kitab suci, ya, kitab akidah. Tapi kalau alkitabu pakai nama tertentu, alkitab, kitab ini. Makanya dalam Al-Quran alif lam mim zalikal kitab. Ada alif lam atau tidak? Dalam Al-Quran alif lam mim zalikal kitab. Nah, ada. Hah? Alif lam mim zalikal kitabu. Ada atau tidak? Ada. Kenapa? Karena tertentu kitab itu bukan Taurat, bukan Injil yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Hah? Al-Quran. Maka dikasih alif lam tertentu kitabnya. Alif lam mim zalikal kitabu la roiba fi. Alif lam mim itulah kitab. Apa yang dimaksud? Al-Quran. Maka dikasih alif lam sudah tertentu kitabnya, bukan lagi umum. Kalau tidak ada alif lamnya itu bermakna umum. Makanya dalam Al-Quran inna ma'al usri yusran. Kesulitan itu dikasih alif lam. Karena kenapa? Kesulitan sedikit, kemudian Allah itu banyak dan pasti datang. Perhatikan itu ya. Diulangi tanpa alif lam. Baik. Wa qad jarat subhanahu fi khalqi anna al-fard jama'al kull. Dan telah berjalan sunnatullah, takdir Allah, kehendak Allah bahwa selalu ada kemudahan bersamaan dengan kesulitan. Maksudnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan di situ. Wa anna al-yusra ma'al usr, bahwa kemudahan selalu ada, kemudahan itu bersama dengan adanya kesulitan. Wa anna syiddata la tadum. Subhanallah. Ini kaidah bahwa kesulitan itu tidak akan pernah terus menerus, pasti berhenti. Kesulitan itu tidak akan pernah terus menerus. Fa idzan dhamma ila dzalik quwwatul iltija wa tam'in fi fadlillah. Kalau sebab-sebab tadi digabung, apa yang sebab pertama? Dalam keadaan terdesak, apalagi dia berdoa, apalagi dia mengharap kepada Allah. Kata Syekh, kalau ini ditambah lagi, digabung dengan kuatnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap keutamaannya, ditambah lagi sikap tamak. Tamak itu mengharap yang banyak, harapan yang sangat besar, yakin terhadap keutamaan Allah. Wa tadarrun ilaihi wa du'a. Tambah lagi dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatahallahu alaihim min khaza'ini rahmati. Niscaya Allah bukakan untuk dia perbendaharaan rahmat. Kok kalian putus asa? Allah takjub. Mala yakhthuru 'alal bal. Allah akan membukakan kalian perbendaharaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang tidak pernah kalian pikirkan. Apa-apa yang tidak pernah kalian pikirkan. Wal kunut, kunut sekarang dibahas. Qanata, makna dari qanat. Apa itu kunut? Al-ya'su, putus asa, lemah. Wala tai'asu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Itu sama tai'asu dengan al-qunut, la taqnatu, sama maknanya, putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang berputus asa, tidak ada yang qunut terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sesat. Kecuali orang-orang yang sesat. Iya. Sabda Nabi di atas, wa qurbi khairihi, dekatnya kebaikan untuk dia. Maksudnya apa? Dekatnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan juga wa qurbi ghiarihi. Wa qurbi ghiarihi. Itu dalam riwayat. Maksudnya seperti ini. Hadisnya begini. Allah takjub dari keputusasaan seorang hamba, wa qurbi ghiarihi, dan dekatnya perubahannya. Kalau yang kita punya di sini, di hadis yang kita pegang, wa qurbi khairihi, dan dekatnya kebaikannya. Jadi sedekat kebaikan untuk dia, tapi dia berputus asa. Dalam hadis yang lain, wa qurbi ghiarihi, dan dekatnya perubahannya. Maksudnya apa? Sudah dekat perubahan itu, akan datang pertolongan setelah kesulitan yang kalian rasakan. Jelas? Perubahan sudah dekat. Ya. Perubahan sudah dekat. Baik. Wa fi hadits al-istisqa, dan ini kejadian ini ya apa? Ketika meminta hujan. Ya, ketika meminta hujan. Dan subhanallah ini kita rasakan ya. Mungkin kalau kita di Indonesia ini enggak pernah. Ada yang pernah sudah ada di sini sudah pernah salat istisqa? Saya yakin pasti enggak ada yang pernah salat istisqa. Ya kan? Karena Indonesia itu enggak ada, jarang ada di sini butuh air. Ya, kekeringan dalam waktu yang lama. Ya, kalau di Yaman sana sering sekali. Sekarang sedua kali salat istisqa. Selama saya di sana dua kali. Ya, saking keringnya itu. Subhanallah, surat Istisqa walaupun tidak turun langsung hujannya, pernah itu cuma sehari setelah waktu berdoa hari ini besok turun hujan. Pernah juga 3 hari surat Istisqa hari ini berdoa, di 3 hari setelahnya turun hujan. Itu pun cuma 10 menit berhenti lagi. Ya, tapi alhamdulillah sudah bersyukur. Ya, orang-orang yang pada keluar mandi-mandi, ya, teriak, alhamdulillah keluar. Saya itu berhenti. Baik. Kata beliau, wafi istisqa, wafi hadis istisqa, dalam hadis istisqa, may yakfur billah yalqal ghir. Ya. Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan al-ghiyar. Al-ghiyar artinya perubahan. Perubahan. Wa intiqalaha min al-salah ila al-fasad. Maksudnya perubahan dari kebaikan kepada kesesatan, kepada kerusakan. Baik. Kemudian Syekh jelaskan maksud hadis di atas azilin qaniti, maksudnya apa? Halan minad domir ini sebagai hal, ya, maksudnya i'rabnya dalam bahasa Arab. Azilin artinya putus asa. Jamu azil, jamu azil, azil artinya azal, di mana sulit, sempit. Azilar rojulu ya zalu azal min babi farinya toy. Ini maksudnya. Jadi azilin arti hadisnya di atas dalam keadaan dia susah, sangat butuh. Baik, ini hadis tentang sifat al-ajab untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, hadis ini menutup menetapkan sifat al-ajab untuk Allah Subhanahu wa taala, takjub ya dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya, dan tanpa kita menolaknya, dan tanpa kita pertanyakan bagaimana bentuk takjub Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita yakini sebagaimana datangnya, sebagaimana datangnya di dalam hadis. Hadis yang berikutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, la tazalu jahannam yulqa fiha, terus menerus neraka jahannam itu dilemparkan di dalamnya penghuninya. Wa taqul, dan neraka jahannam berbicara mengatakan, hal mim mazid, apakah ada tambahan? Perhatikan hadisnya, apakah ada tambahan? Nabi mengatakan, hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu, sampai Allah meletakkan di dalam neraka jahannam kakinya. Dan riwayat qadamahu, telapak kakinya. Fayanziwa fayanzawi ba'duha ay ila ba'd, maka neraka jahannam saling menindih. Saling sempit. Fatakur, maka jahannam mengatakan qad penuh. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Ini hadisnya, ya alhamdulillah hikmahnya Bukhari Muslim. Saya orang mau tolak, tak bisa. Hah? Bukhari Muslim. Mau ditolak Bukhari Muslim? Kitab tersohih setelah Al-Quran. Kitabnya Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Ditambah lagi Imam Muslim. Maka hadis ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat apa kira-kira? Sifat apa kira-kira? Hah? Apa yang pendengarkan tadi hadisnya? Sifat apa yang ada untuk Allah dalam? Hah? Kaki. Sifat kaki. Kenapa takut? Takut. Jantan. Ahlu sunnah ahlu zahir. Tahu ahlu zahir? Yang nampak, yang dalam Al-Quran dan Sunnah, lewat al-Zahir namanya. Yeah. Ada punya penyebutan kaki, sudah, al-Sunnah tenang. Kaki ya kaki. Satu sifat kali ini, Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah SWT, kan selesai. Ada pun orang-orang Asy'ariyah, ini bahaya yang boleh lihat. Pak, kaki. Langsung terpikir, ada pada manusia. Padahal Allah sudah sebutkan, sudah turun ke dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, makanya mereka lagi-lagi memalingkan hadis ini. Makanya mereka mengatakan apa? Pelantun baca penafsirannya mengerikan dari mereka ini. Hanya untuk menolak saja. Ada yang mengatakan, orang Asy'ariyah mengatakan, maksudnya Allah ciptakan makhluk yang namanya qadam. Allah ciptakan makhluk yang Maksudnya bukan kaki Allah, maksudnya Allah ciptakan makhluk tersendiri namanya telapak kaki. Apa kefet atau apa? Hah? Sembarang mereka itu. Allah ciptakan makhluk yang namanya telapak kaki, kodam, Allah tutup dengan itu neraka jahanam. Ini kan kekurangan ajaran terhadap nas. Kodam itu mata, kodam itu kodam, telapak kaki. Tidak ada orang Arab yang mengatakan kodam, telapak kaki. Jangan seperti itu telapak kaki ada mata kini. Tidak pernah melihat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapkan saja. Artinya sama dengan Al-Quran, tangan sama saja. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal pembahasan sudah sebutkan kaidah bahwa kita mengimani Al-Quran sama keimanan kita dengan hadis. Semuanya dalam pembahasan dalam asmaul sifat, dalam keimanan kepada keyakinan-keyakinan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang perkara gaib sama keimanan kita. Jangan kalau Al-Quran diyakini, hadis diragukan. Tidak. Ya, sama dalam memberikan makna keyakinan. Sesuatu yang pasti, sebab itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis ini dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menetapkan sifat kaki. Ya, makanya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim itu subhanallah beliau rahimahullah terjatuh. Ketika beliau syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi beliau sebutkan makna-makna ini. Ya. Bahwa bukan kaki itu tapi ini. Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Penjelasan Syekh di sini, komentar dari Syekh Al-Haddad. Hadis ini fi hadzal hadis itsbat ar-rijli wal qadam lillah, penetapan sifat kaki. Telapak kaki untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sifat tajri majra baqiyatu sifat. Subhanallah. Kata beliau, ini diperlakukan sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, pendengaran, penglihatan, ya, ilmu, tangan, wajah, sama. Kita imani semuanya itu, kita imani ini juga. Kita yakini dan kita yakini ini. Fatasbutu lillah ala wajhi laiki bi azamati wa subhana. Kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Jangan seperti orang-orang Asy'ari yang mereka menolak sebagian sifat-sifat dengan alasan ini katanya sifat kurang. Wah. Iya. Sifat kurang. Ya, seperti mereka menolak Allah tidak berbicara. Kenapa? Nanti aku tenggorokan, butuh lidah, butuh ini itu. Ya. Sama juga, sebab-sebab ini mereka tolak. Kaki. Tidak, Allah tidak memiliki kaki. Kalau ada kakinya mereka ada daging, ada kulit. Itu makhluk. Itu makhluk kita maksud. Sama sebab tangan. Alasan apa? Oh, kalau ada tangan berarti nanti ada tulang-tulangnya, ada siku, ada. Mereka dengan makhluk. Mereka samakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Ini tidak boleh seperti ini. Wal hikmatu min wad'i. Apa sekarang apa itu? Kenapa Allah akan begini dalam neraka jahanam? Wal hikmatu, perhatikan ini ilmu penting. Tapi perhatikan surga itu tidak pernah tutup. Ya kan? Tidak pernah Allah katakan saya tutup surga penuh, tidak ada. Yang Allah tutup untuk jahanam saja. Surga Allah tidak pernah tutup. Pernah dengar kisahnya orang yang pernah terakhir masuk surga? Hah? Pernah dengar kisahnya orang yang terakhir masuk surga? Bagaimana itu kisahnya? Kalian tahu? Hah? Dalam hadis Nabi Musa bercerita kepada Bani Israil bahwa orang yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi menceritakan. Seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka ke dalam surga. Ketika dia masuk, dia kembali kepada dia melihat iya. Manusia masing-masing sudah mengambil tempatnya. Faqada an-nasu manazilahum. Manusia ambil posisinya masing-masing. Dan orang-orang sedang bernikmat-nikmat ya. Allah. Ya Allah, saya mendapatkan surga. Manusia sudah mengambil tempatnya masing-masing. Penuh. Kata Allah, kamu saya berikan atas to antakuna laka misla mungkin memuluki dunia, misla mungkin memuluki dunia. Maukah kamu nikmatan sebagaimana kenikmatan raja di dunia, luas negerinya, banyak apa yang dia mau? Tidak. Dia mengatakan, bah, saya Allah mengatakan walak suluhu, walak amisluhu, walak amisluhu, walak amisluhu sampai 5 kali. Umat yang semisal itu 5 kali lipat untuk kamu. Orang yang mengatakan cukup, sudah 5 kali sudah. Banyak sekali itu. Satu kali seperti raja sudah nikmat. Ini 5 kali lipat dengan itu. Kata Allah, wataka asyru am ya untuk 10 kali lipat. Ini orang terakhir untuk apalagi yang paling pertama. Jelas ya? Tapi kalau neraka jahanam ditutup. Perhatikan hikmahnya. Kata Syekh, hikmahnya kenapa Allah meletakkan kakinya di dalam neraka jahanam? Annahu qad wa'ada ayyam la'aha. Pertama, Allah sudah janji dalam Al-Qur'an, la amla'anna jahannam. Saya akan penuhkan neraka jahanam. Saya akan tutup. Ya, ketika penghuninya sudah masuk, orang kafir, orang munafik sudah masuk di dalamnya, neraka jahanam mengatakan masih ada tambahan hal min mazid. Maka Allah tutup itu. Ya, kama fi qoulihi ta'ala sebagaimana dalam Al-Qur'an, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Saya akan penuhkan neraka jahanam dari manusia, dari jin dan manusia, ajma'in semuanya. Walamma kana muqtada rahmati wa adli alla yu'adzab ahadan bi ghairi dhanbi. Subhanallah. Keharusan hikmah Allah tidak mungkin menyiksa hamba yang dosa. Ya, ketika jin neraka jahannam mengatakan ada tambahan, tidak mungkin Allah panggil, "Hei, sini ke pada orang beriman, mak ke neraka jahannam." Tidak mungkin. Hikmah Allah ya'ba akan hal itu. Hikmah Allah ta'ba. Tidak mungkin hikmah Allah seperti itu. Tapi Allah sudah janji bahwa Allah akan penuhkan neraka jahannam. Habis penghuninya sudah masuk semuanya, sudah Allah letakkan kakinya agar penuh neraka jahannam. Sampai neraka jahannam mengatakan penuh, sudah cukup. Sempit mereka, saling tindih menindih. Neraka jahannam. Makanya diizinkan oleh Allah bernapas, 2 kali nafas. Berarti Allah katakan salah, Allah mengizinkan neraka jahannam untuk bernapas, 2 kali nafas. Nafas pertama adalah yang paling panas kita rasakan di dunia, dan nafas kedua adalah hawa yang sangat dingin yang kita rasakan di dunia. Itu nafas dan nafas jahannam. Iya, kata Nabi salat abridu fisalah, dinginkanlah ketika salat zuhur, dinginkan dulu. Undur dulu salat zuhur. Ketika panas kalian rasakan. Kenapa? Fa inna min fihi jahannam. Itu adalah nafas dari nafas jahannam. Itu baru nafasnya. Hah? Baru nafasnya sudah panas sekali. Baik. Jadi aneh ya kenapa Allah penuhkan itu? Wakala tinaru figoriatil kuruki wasa. Subhanallah. Kenapa neraka jahannam mengatakan masih ada tambahan? Padahal orang kafir sudah masuk, orang munafik semua penghuni sudah masuk di dalam. Syekh mengatakan menunjukkan bahwa neraka jahannam itu dalam sekali, dalam. Wahku kawatul ala, maka Allah pun memenuhi janjinya. Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Falaba fiha qadamahu, maka Allah meletakkan telapak kakinya. Fahina idzi yatalaqa tarafaha, ketika Allah letakkan telapak kakinya, Syekh mengatakan jahannam saling menutup, ujung dan ujungnya saling tertutup. Maksudnya tidak ada lagi celah, tidak ada lagi ruang. Iya. Wala yabqa fiha fadlun, tidak ada tempat sama sekali, tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi sedikit berapa meter, jadi tidak ada. Full, ya. An ahliha, tidak ada tempat untuk penghuni neraka. Allah tutup. Perhatikan ya rahmat Allah. Maksudnya apa? Sebab yang lain tidak, bukan penghuni yang lain. Paham? Ketika Allah penuhkan itu, menunjukkan bahwa yang lain itu sudah rahmat itu sudah. Didapatkan keutamaan sudah itu. Makanya ditutup neraka jahanam. Yang lain itu tidak berhak masuk di sini. Lain tempatnya. Itu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah, kenapa surga tidak tertutup? Surga tidak tertutup karena ada dari penghuni neraka yang keluar nanti masuk dalam surga. Tapi yang dalam surga tidak ada yang keluar dari surga masuk dalam neraka, tidak ada. Iya kan? Ada kan waktu pernah dengar hadisnya, kalau penghuni surga, kau salah masuk, sini tempatmu. Ada? Tidak ada. Yang ada adalah penghuni neraka jahanam dikeluarkan penghuninya. Dalam neraka dikeluarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Makanya surga terus luas. Tak pernah tahu itu surga luas. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa amma jannatu fa innahu yabqa fiha fadlun. Syekh mengatakan adapun surga akan selalu terus menerus tersisa dalam surga itu fadlun tempat. Jadi tidak ada orang yang penuh. Di mana nih saya nanti ini? Penuh, tidak ada seperti itu. Adapun hari itu cuma dicoba saja, dites dia. Ya, uang surga sudah penuh, baru dites sampai mana, bagaimana sikapnya. Ternyata datang kepada Allah SWT minta kembali, sudah dikasih kenikmatan yang luas. Ya, baik. Kata beliau, ada pun surga tetap ada tempat untuk penghuninya. Maka seperti ma'atuhum wa awsa'alahum. Bersamaan dengan banyaknya yang Allah berikan kepada mereka. Dikasih, diberi terus. Apa yang mereka inginkan, diberi. Bersama dengan itu, Allah tetap mengisi tempat untuk surga. Luas. Seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Fayunshi'ullahu la khalqan akhirin. Ya, Allah tumbuhkan dari itu makhluk yang lain. Kama sabaka bilalikal hadis. Sebagaimana yang ada di dalam hadis, ya, yang disebutkan dalam hadis. Ya. Maka selesai ya ini hadis tentang adanya sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat kaki. Dan kita tetapkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan sifat fi'liyah, bukan sifat ikhtiyariyah sebagaimana yang sebelumnya, tidak. Ini sifat dzatiyah. Ya, sama dengan wajah, tangan, mata, ya, ya. Ini sifat zatiyah, sifat yang terus menerus ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya cukupkan dulu. Sekarang kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam. Baca enggak selesai pertanyaannya, ternyata setelah sambung saya ini ada pertanyaan, tolong saya diberikan nasihat. Saya orangnya mudah berhayal, melamun. Terkadang saat sebelum tidur dalam kamar mandi atau sedang sholat, saat saya berpikir bahwa Allah melihat saya, terkadang saya membayangkan Allah dengan suatu wujud tanpa saya sadari. Saat saya mulai sadar, saya berpikir lain agar tidak berpikir macam-macam. Kadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kepala saya. Saya yang tidak perlu dan salah jika ditanyakan karena bersangkutan dengan sifat-sifat Allah. Hanya yang bahaya kalau dia berpikir tentang Allah sifatnya, dia pindah ke berpikir lain, pindah yang kotor-kotor. Yang bahaya, sama saja ya. Maksudnya berpikir tetap yang halal, tidak boleh. Baik, nah, ini pertanyaannya, ini dari syaitan yang waswas, tidak boleh memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini takyif namanya. Pikirkan mas dalam bentuk takyif. So, takyif dia membagaimanakan Allah, dan itu ulama mengatakan takyif ada dua bentuk. Membagaimana Allah waswas, membagaimana bertanya bagi ya, ini bentuk takyif, bertanya bagaimana sifatnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana yang pertama. Yang kedua, bentuk takyif apa? Ayat, oh tangannya begini, oh matanya begini, oh wajahnya begini, itu takyif juga. Jelas ya, takyif. Dan ulama mengatakan kepada tamthil takyif ini, ini menghayalkan tangannya Allah begini kayaknya, oh mukanya begini, oh kakinya begini. Ini parah daripada takyif, lebih parah. Kenapa? Sebab kalau tamthil, misalnya dia serupakan tangannya Allah dengan tangannya Muhammad, tangannya Allah dengan tangannya manusia misalnya, berarti ini ada wujudnya. Dia samakan dengan makhluk, ya tertentu, ada wujudnya. Tetapi kalau takyif, penghayalan di dalam pikiran, ini lebih luas, tidak ada batasnya. Begini wajah, begini. Dihayalkan tanpa diserupakan dengan makhluk, tapi dia pikirkan yang di pikirannya. Oh begini sifatnya Allah, ini lebih parah, lebih luas dia jangkauannya. Maka ini tidak boleh seperti ini ya, memikirkan seperti ini. Ini dari syaitan. Sebenarnya dia banyak-banyak berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswas yang seperti ini. Saya mohon doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك

Allahu Akbar. Tadi nak video terus kustar. Ia kasih dulu nuri. Oh itu. Money in the future.